Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِنْعَةٍ وَكُلَّ بِنْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar. Qala rahimahullah babu sabri. Pada siang hari ini kita menginjak pembahasan tentang masalah as-sabr, kesabaran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini pada bahagian ketiga dalam pembahasan kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan beliau di awal pembahasan ini menukilkan beberapa ayat, beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat ke-200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Wa qala ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini pun disebutkan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kesabaran. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, rasa lapar, berkurangnya harta dan jiwa, dan buah-buahan. Dan kabarkanlah berita gembira ini bagi orang-orang yang bersabar. Dan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam upaya untuk menjadi dalil kewajiban seorang muslim seorang mukmin untuk memiliki kesabaran. As-sabr, kesabaran, secara bahasa artinya al-habsu, penjara, tahanan, atau menurut yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala di dalam syarah salah satu usul beliau, Ithaful Uqul, beliau menyebutkan bahwasannya as-sabru lughatan al-habsu wal-man'u, tahanan atau cegahan, sesuatu yang bisa dikendalikan. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya as-sabru secara bahasa al-habsu wal muradu bihi fi syar'i, yang dimaksud dengan kesabaran berdasarkan syariat yaitu habsun nafs, menahan jiwa, mengendalikan keadaan diri seseorang. Dalam proses habsun nafs ini, beliau rahimahullah menyebutkan tiga unsur, dikatakan ala thalathati umur. Habsun nafs ala thalathati umur, mengendalikan jiwa, menahan jiwa atas tiga perkara. Yang pertama, al-awwal ala ta'atillah, menahan jiwa, mengendalikan diri saat ia menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani, yang kedua, an maharimillah, yaitu mengendalikan diri ketika seseorang mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu saat seseorang harus menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalis, perkara yang ketiga, ala a'darillahil mu'limah, yaitu seseorang mengendalikan diri, menahan jiwanya atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang dirasa tidak nyaman bagi dirinya, atau sesuatu yang menjadikan dirinya menderita ataupun mengalami kesulitan. Inilah tiga macam hal, macam-macam kesabaran yang disebutkan oleh ahlul ilm. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan as-sabru secara istilahan huwa habsul lisan anit tashakki wa tashakhut wa nafsi anil jaza'i wal jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyub. Wa nahwi dhalika minal qaba'ih al munafiyati lis-sabr. Jadi kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, as-sabr, kesabaran itu secara istilah yaitu habsul lisan, menahan lisan, mengendalikan lisan, anit tasyakki wa tasyakhut, dari kegalauan dan dari kemarahan. Wa nafsi anil jaza'i, dan mampu mengendalikan diri, mengendalikan mental dari kegoncangan. Wal jawarih an latmil khudud, dan mengendalikan anggota tubuh dari memukul pipi. Wasyaqqil juyub, dan merobek pakaian. Dan hal-hal lain yang itu termasuk sikap atau perbuatan yang buruk, yang akan menghilangkan sikap sabar itu sendiri. Definisi ini disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, sebagaimana juga definisi yang disebutkan oleh para ahlul ilm, seperti misalnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dari definisi ataupun istilah pengertian as-sabr, maka kita akan dapatkan berdasarkan definisi yang disampaikan atau dinyatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, seseorang bisa dikatakan sabar manakala memenuhi tiga unsur, tiga faktor sebagaimana disebutkan tadi. Ketika tiga faktor ini bisa dikendalikan, bisa ditahan, maka seseorang bisa disebut sebagai orang yang sabar. Apa tiga faktor tersebut atau tiga unsur tersebut? Yang pertama, mampu mengendalikan lisan. Yang kedua, mampu mengendalikan keadaan jiwanya, mentalnya, atau hatinya. Yang ketiga, mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Jadi belum bisa seseorang dikatakan sabar ketika ia menghadapi masalah misalnya, kemudian lisannya ngomel kesana kemari. Diberi makan, dijamu makan, lisannya mengatakan sesuatu yang tidak patut. Makan apa ini? Cuman seperti ini saja. Atau seseorang yang tengah menghadapi masalah, kemudian ia mengomentari masalah itu dengan penuh menunjukkan kegundah gulanaan ia. Ini lisannya tidak bisa dikendalikan. Seorang naik sepeda motor terus kesenggol, wah, bahasanya kurang ajar. Lisannya sudah tidak terkendali. Dia mengucapkan sesuatu yang tidak sepatutnya. Sehingga orang yang sabar adalah orang yang mampu untuk mengendalikan lisannya. Apa yang ia ucapkan, apa yang ia sampaikan, itu menunjukkan kepada keadaan dirinya. Keadaan dirinya yang mampu untuk bisa tidak berkata-kata atau tidak mengucapkan sesuatu yang tidak patut. Kemudian, faktor yang kedua, seseorang belum bisa juga dikatakan sabar manakala kondisi keadaan mental dia, jiwa dia, tidak mampu ia kendalikan. Seorang pebisnis, kemudian dalam bisnisnya terjadi kerugian demi kerugian, lisannya mungkin ia mampu mengendalikan diri, tidak mengatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan hati kerabat kerjanya atau teman-teman bisnisnya. Mungkin dia bisa kendalikan lisannya. Tetapi mental dia, keadaan hati dia, jiwa dia, terjatuh. Dia khawatir bisnisnya ini bakal gulung tikar. Maka kemudian ia berupaya mencari orang pintar, mencari dukun. Ini artinya ia tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kerugian demi kerugian di dalam bisnisnya. Mental dia mudah goyah. Mental dia dalam keadaan takut. Wah, harta saya bisa habis ini. Dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini tidak menunjukkan kalau dirinya memiliki sikap sabar. Atau seseorang mentalnya kuat, lisannya bisa dikendalikan, tapi begitu sang istri menyajikan makan siang kepada dirinya, dia langsung gebrak meja. Makanan apa ini seperti ini? Artinya apa? Anggota tubuh dia, tangan dia tidak bisa dia kendalikan. Sampai harus gebrak-gebrak meja segala. Hanya lantaran melihat makanan yang tidak ia sukai. Melihat sajian yang tidak memuaskan dirinya. Yang seperti ini pun menunjukkan bahwasannya seseorang tidak atau belum masuk dalam kategori seorang yang bersabar. Jadi seseorang yang bersabar, tiga komponen ini harus bisa dipenuhi. Ketika ia menghadapi masalah, anaknya di dalam keseharian banyak menimbulkan masalah, ia tidak kemudian lantas menghardik anaknya. Dasar anak kurang ajar. Tidak demikian. Lisannya ia kendalikan. Karena dia orang yang sabar. Bahkan yang meluncur dari lisannya doa. Doa untuk kebaikan anaknya. Demikian juga anggota tubuhnya. Tidak kemudian melihat anaknya bermasalah, langsung tangannya melayang. Menampar pipi sang anak. Tidak. Karena ia mampu mengendalikan al-jawarih anggota tubuhnya. Begitu juga keadaan mental dia, an-nafs dia, jiwa dia. Melihat anak yang demikian bermasalah tidak lantas menjadikan dirinya sebagai orang tua kemudian berputus asa. Tidak lantas berputus asa. Sudahlah, terserah kau mau pergi kemana. Tidak. Tetap anak itu dia rangkul. Tetap anak itu dia dekati. Tetap anak itu dia nasihati. Tidak lantas menjadikan diri dia sebagai orang tua kemudian berputus asa menghadapi problem yang sedang dihadapi atau problem yang menimpa pada anaknya. Ini, bila tiga unsur ini bisa atau ada pada diri seseorang, maka orang ini termasuk orang-orang yang sabar ketika menghadapi masalah. Di dalam kehidupan ini masalah terus silih berganti. Hari ini, pekan ini, bulan ini yang jadi masalah mungkin anak kita. Ganti tahun yang jadi masalah mungkin tetangga kita. Berubah tahun lagi yang jadi masalah mungkin pekerjaan kita, karir kita. Esok lusa sedikit masalah dengan istri kita dan seterusnya. Masalah di dalam kehidupan ini akan terus senantiasa ada. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya di dalam ajaran agama kita, ada ajaran yang membimbing kita untuk menghadapi masalah demi masalah tersebut. Apa itu ajaran? Ya ini ajaran tentang ilmu tentang kesabaran. Bayangkan betapa susahnya hidup kita kalau kita tidak memiliki ilmu tentang kesabaran. Tahun depan masalah entah apa. Tahun depannya lagi masalah apa lagi. Kalau tidak dibekali dengan ilmu yang semacam ini, urusan yang kecil, yang sepele, masalah pentil sepeda motor, pasti akan menjadikan sesuatu lebih berat lagi masalahnya. Entah yang disalahkan istri kita, entah yang disalahkan bengkelnya, entah yang disalahkan pabrik motornya, entah yang disalahkan segala macam. Hanya masalah pentil. Tapi karena kita ini dibimbing oleh agama, dibimbing oleh Islam, bagaimana menyikapi masalah-masalah tersebut, maka masalah-masalah yang sedemikian kelihatan sulit menjadi sesuatu yang sederhana di hadapan kita. Apa resepnya? Ya sabar itu tadi. Sabar. Baru menikah, 1 bulan, 2 bulan, baru kenal, oh ternyata istri saya banyak kekurangannya. Kan begitu. Nah, kalau tidak dibekali dengan kesabaran, 2 bulan, sudah putus. Menyajikan makanan saja, waduh, belum bisa. Apalagi penghasilannya sudah pas-pasan. Makan seadanya. Adanya kambing bakar, dimakan. Adanya sate, dimakan. Adanya bebek goreng, dimakan. Seadanya. Iya kan? Makan seadanya kan begitu. Kalau tidak disertai dengan kesabaran, masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga kita, pasti akan menjadi sesuatu yang besar, bahkan jadi pemicu yang kemudian akan menjadi masalah yang besar. Tetapi dengan bekal kesabaran, ilmu tentang kesabaran, sesuatu yang besar itu masalah akan semakin terminimalisir. Sedikit demi sedikit masalah itu bertahap demi bertahap berkurang. Dengan kesabaran. Walhamdulillah kita menjadi bahagian orang yang telah diberi nikmat dengan Islam, sehingga kita ini memiliki satu ajaran, memiliki satu ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kemudian kita tinggal melaksanakannya. Tinggal melaksanakan. Bagaimana sih orang hidup itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu bab, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, hadis dari Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara yang ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin tentu punya urusan-urusan. Dan urusan yang menimpa pada seorang mukmin, masalah yang menimpa pada seorang mukmin, itu sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Kenapa demikian? Inna amrahu kullahu lahu khairun. Karena semua perkara yang menimpa pada seorang mukmin itu akan menjadikan diri mukmin tersebut menjadi mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian ini tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa diperoleh oleh orang lain kecuali hanya mu'min yang bisa memperolehnya, kecuali hanya orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk meraih kebaikan ini. In asabathu sarra'u syakara, apabila seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan, syakara, seorang mukmin itu kemudian bersyukur. Fakana khairan lahu, maka sikap syukurnya itu membawa kebaikan bagi seorang mukmin. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan apabila seorang mukmin itu tertimpa sesuatu yang madarat, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyusahkan dirinya, sabara, seorang mukmin itu kemudian bersabar. Fakana khairan lahu, maka sikap sabar yang ada pada diri seorang mukmin ini memberikan kebaikan bagi mukmin tersebut. Hidup di dunia itu kan cuma senang atau susah, kan gitu? Iya. Ada yang ketiga? Selain senang, susah, ada yang ketiga? Tidak ada. Ima dia dapat kesenangan, atau ima dia mendapatkan kesusahan. Dan bagi seorang mukmin, senang atau susah, bagi seorang mukmin semuanya akan menjadikan dirinya mendapatkan kebaikan. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Diberi kesenangan, rezeki yang lapang, rezeki yang melimpah, keluarga yang baik, rumah yang diidam-idamkan pun ada. Semuanya kesenangan bisa ia peroleh. Dan semua kesenangan tersebut ia landasi dengan sikap syukur. Maka sikap syukurnya ini akan memberikan kebaikan bagi sang mukmin tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian mengkufuri nikmat tersebut, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Jadi ketika ia mengucapkan syukur, ketika ia menyikapi dengan sikap penuh syukur, maka sikap syukurnya akan memberikan kebaikan, membawa kebaikan bagi mukmin tersebut. Sebaliknya, manakala ia ditimpa dengan berbagai cobaan, dengan berbagai musibah, dari mulai tetangganya yang kurang baik, dari mulai tempat lingkungan bekerjanya, dari mulai keadaan keluarganya, anaknya, istrinya, terus menerus ditimpa berbagai macam musibah, ujian. Tapi semua itu ia lalui dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Maka sikap sabar yang ada pada dirinya akan memberikan kebaikan. Karena dengan sikap sabar itu, masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang kemudian bisa menjadi keadaannya lebih parah, dengan sikap sabar, masalah-masalah itu bisa terkendali. Maka sikap seorang mukmin, apapun keadaannya, akan senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan. Ikhwafidin azakumullah, inilah ilmu tentang kesabaran. Manakala kita jalankan, manakala kita latih diri kita untuk senantiasa bisa bersikap sabar, ya mungkin diri kita kadang-kadang, wah, saya ini sulit untuk seperti itu. Ada pemicu sedikit saja langsung naik darah saya. Tipe sumbu pendek, mudah meledak. Dengan keadaan yang seperti ini, ketika kita mengkaji bab tentang masalah kesabaran, itu setidaknya akan bisa untuk melatih diri kita. Untuk melatih. Kalau dulu sebelum kita belajar masalah bab kesabaran misalnya, cepat sekali kita naik pitam, cepat marah, cepat tersinggung. Tapi setelah kita mengetahui ilmunya, bagaimana kita harus bersikap sabar dalam menghadapi masalah, bagaimana kita harus mengendalikan lisan kita, bagaimana kita harus mengendalikan keadaan mental jiwa kita, bagaimana kita harus mengendalikan anggota tubuh kita. Setelah kita mengetahui itu, setahap demi setahap kita harus melatih. Melatih diri untuk bisa mengendalikan seluruh komponen yang ada pada diri kita. Baik lisannya, baik keadaan kaki, tangan kita, dan seterusnya. Harus dikendalikan. Maka disebutkan oleh para ulama, kesabaran itu dalam tiga perkara. Yang pertama tadi disebutkan, yaitu seseorang hendaknya habsun nafs, ia mengendalikan dirinya, menahan dirinya. Dalam perkara apa? Ala ta'atillah. Dalam perkara menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kok menaati Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan kesabaran? Iya, memerlukan kesabaran. Kalau tidak sabar, ketaatan kita yang terus kita amalkan bisa terputus di tengah jalan. Apalagi kalau amalan-amalan tersebut, amalan ketaatan tersebut, memerlukan fisik yang kuat, memerlukan mental yang kokoh, memerlukan finansial, ekonomi yang kuat. Contoh, orang ingin pergi haji. Dia nabung terus. Keinginan dalam hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nabung terus, nabung. Begitu ada produk sepeda motor baru, wah, bagusnya tabungannya dibongkar dulu ini. Lihat, godaannya sedemikian besar. Untuk bisa terus, agar ia bisa mencapai, bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dia begitu besar godaannya. Nah, kalau ketaatan itu tidak terus, tidak istimror, tidak istiqomah, akan patah di tengah jalan. Uang yang setiap bulan, setiap hari, setiap pekan dikumpulkan, dikumpulkan, akhirnya terhenti. Patah di tengah jalan. Hilang kesabarannya ketika menghadapi godaan-godaan yang godaan tersebut akhirnya memalingkan seseorang dari tujuan utamanya. Sholat berjamaah di masjid kalau tidak disertai dengan kesabaran, patah di tengah jalan, tidak istiqomah. Sholat malam juga demikian. Kalau tidak ditunaikan dengan penuh kesabaran, walaupun sudah adzan pertama terdengar, paling di dalam hatinya, ah nanti. Seperempat jam lagi atau 10 menit lagi masih bisa sempat untuk sholat witir. Begitu. Sampai akhirnya adzan kedua pun, ah nanti saja. Hari Jumat ini ayatnya panjang yang dibaca. Terus demikian. Sampai akhirnya sholat jamaahnya tertinggal. Karena demikian syaitan itu menggoda manusia setahap demi setahap. Untuk kemudian menjatuhkan seseorang, meninggalkan perbuatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak disertai kesabaran, putus. Ini masalah sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesabaran seseorang di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mutlak diperlukan. Kenapa demikian? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, li anna ta'ah saqilatun 'ala nafs. Karena sesungguhnya menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu saqilah, sesuatu yang berat pada jiwa seseorang. Berat. Untuk bisa taat terus. Untuk senantiasa bisa istiqomah di atas al-haq. Berat. Untuk bisa taklim terus, godaannya besar. Bisa digoda dari temannya, dari muamalah, bisnis, bisa. Bisa juga karena mungkin ya, salah faham dengan ustadznya. Wah, saya enggak mau taklim sama dia. Wah, patah akhirnya dia. Ya, tidak lagi hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, bisa karena muamalah. Ya, saya malu kalau hadir di majelis itu nanti ketemu ya, Pak Ahmad. Hutang saya banyak sama Pak Ahmad. Malu saya kalau nanti ketemu. Belum bisa bayar. Godaannya sedemikian besar. Akhirnya dia lebih merelakan untuk tidak hadir di majelis ilmu. Setan membisikkan pada dirinya, kan tidak hadir di majelis ilmu bisa juga kan lewat streaming. Nah, setannya sudah mulai. Iya, lewat streaming. Lewat radio. Iya, dibuka streamingnya, setelah itu ngantuk. Kan namanya syaitan terus begitu. Nah, ini ketika seseorang ingin menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sungguh luar biasa. Karena para ulama sendiri menyatakan bahwasannya menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala thaqilah. Sesuatu yang berat. Berat sekali. Maka ujian itu, ujian para anbiya lebih berat, kan begitu. Al-amsal fal-amsal. Yang semisalnya. Ujian para a'immah. Demikian juga mungkin di atas para di bawah para anbiya, terus demikian Allah menguji masing-masing hambanya sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada diri hamba tersebut, diuji terus. Ini terkait ketika seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terasa berat, berat dari segi fisik, bisa berat dari segi mungkin fisiknya sudah sedemikian sepuh, sudah sedemikian tua, berat dari sisi yang lainnya, dari segi misalnya finansial dan yang lainnya, godaan untuk bisa menjalankan ketaatan itu senantiasa ada. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kokohkanlah, tetapkanlah kesabaran kalian tersebut. Dan berjagalah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kejayaan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersikap sabar dalam keadaan apapun. Maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, ya ayyuhalladzina amanus biru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Yaitu bersabar dari segala kemaksiatan. Demikian juga bersabar ala ta'ah, di atas ketaatan. Dan mengikatkan diri dengan banyak-banyak mengerjakan kebaikan. Disebutkan di sini warabitu, senantiasa kalian untuk banyak mengerjakan kebaikan, ya. Dan mengikuti, ya, hal-hal yang baik. Ini sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar pula ketika, atau sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah haramkan. As-sabru an maharimillah, yaitu bersabar dari perbuatan-perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Maka hendaklah seseorang mampu menahan dirinya dari hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Kenapa demikian? Li'annan nafsal ammarah bisu, karena sesungguhnya jiwa ini senantiasa, ya, untuk selalu mengerjakan sesuatu yang jelek, ya, memerintahkan kepada sesuatu yang buruk, ya. Kecenderungan jiwa, ya, bisa cenderung kepada sesuatu yang jelek. Tad'u ila su, mengajak kepada kejelekan. Maka hendaklah seseorang bersabar di dalam menghadapi yang demikian ini. Misalnya apa? Misalnya perbuatan dusta. Dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu, seseorang bisa terjatuh untuk berbuat bohong, berbuat dusta. Yang penting dirinya selamat. Ini menunjukkan bahwasannya kecenderungan jiwa untuk melakukan perbuatan dusta tersebut, berbohong. Atau demikian juga menipu. Prinsipnya dirinya tidak mau dirugikan. Akhirnya, dalam jual beli dia menyembunyikan barang tersebut. Cacat celaknya itu dia sembunyikan. Unsur-unsur tipuan sudah ada padanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dirinya tidak mengalami rugi, tidak mengalami kerugian. Maka dorongan jiwanya untuk senantiasa berupaya agar jual beli yang ia lakukan bisa cepat selesai dengan cara itu tadi, unsur-unsur tipuan ia lakukan. Ini di dalam muamalah. Dan seseorang cenderung untuk memakan harta yang batil. Seperti riba. Atau mungkin harta yang memang bukan miliknya. Apalagi, wah, ini ada sisa anggaran, ya, buat bancakan, ya, kata orang Jawa buat bancakan, ya, dibagi-bagi. Padahal itu bukan harta miliknya, harta milik negara. Ya. Nah, yang demikian ini kecenderungan jiwa untuk senantiasa dengan sikap tamak, rakus. Ia ingin menguasai semuanya. Karena memang jiwa ini senantiasa mengarahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Nah, manakala kita tidak waspada, manakala kita tidak bersabar, menyabarkan diri untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Bersabar. Maka ketika sikap sabar itu ada, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan usaha dia, dengan sikap sabarnya akan menjadikan dirinya selamat. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, sedemikian banyak godaan-godaan yang menimpa seseorang. Dan yang ketiga, al-amru thalis, yaitu as-sabru ala a'darillahil limah, yang seseorang hendaknya ia bersabar atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin takdir-takdir itu menjadikan dirinya susah, menjadikan dirinya hidup terasa sempit, susah, dan seterusnya. Maka hendaklah seseorang untuk bisa mengendalikan diri. Ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang ia cintai meninggal dunia, itu termasuk daripada seseorang hendaknya bersabar dalam menghadapi takdir takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk usahanya, karirnya, semuanya buntu misalnya, itu merupakan bahagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah merupakan ujian bagi kita, bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akankah ia terus menampakkan kesabaran dengan cara apa? Berbagai malapetaka, berbagai kesengsaraan itu menimpa dirinya. Akankah ia menjadi orang yang sabar? Apa bukti sabarnya? Bukti sabarnya ia tidak mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti sabarnya ia tidak kemudian menuduh Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil. Wa'liyadzubillah. Misalnya. Justru ujian-ujian itu menjadikan diri dia husnuzon kepada Allah semakin besar. Datang ujian, datang ujian, datang ujian lagi terus. Husnuzon dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar. Sudah dalam keadaan hidupnya pas-pasan, lahir seorang anak, anaknya autis. Wah, luar biasa berat. Tapi ia menyadari kehadiran anak yang demikian ini, ia menyadari ini justru, ini bersikap husnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dengan kehadiran anak ini, Allah ingin menjadikan diri saya sebagai orang tuanya menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang senantiasa diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu dengan sikap sabar. Sabar menghadapi anaknya yang dalam keadaan tercipta seperti itu. Sabar dia. Dengan kesabaran itu, pahala Allah terus berlipat. Dengan hadirnya seorang anak yang seperti itu, dia husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengangkat derajat dirinya. Akan menjadikan pahala itu semakin bertambah, semakin bertambah. Kenapa? Karena ia menyikapi anak itu dengan kesabaran. Sehingga dengan demikian, sebagaimana hadis tadi, apapun yang menimpa dirinya akan memberikan sesuatu yang baik bagi diri, istrinya, keluarga seluruhnya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, inilah diantara faktor kesabaran, dan saat bagaimana saja kesabaran itu harus ada pada diri kita. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, yaitu dalam tiga perkara. Taib. Ada seseorang yang qadarullah orang tuanya berpisah, bercerai. Semua anaknya dirawat oleh sang ibu. Sedang bapak menikah lagi, punya keluarga lagi. Apakah anak-anaknya masih berkewajiban untuk berbakti kepada sang ayah yang telah menikah lagi? Sementara sang ibu melarang anak-anaknya untuk menemui sang ayah dikarenakan kebencian kepada mantan suaminya tersebut. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Ya. Adapun sikap seorang anak kepada ayahnya tetap harus menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik, karena itu termasuk bahagian daripada birrul walidain. Terlepas daripada sang ayah yang mungkin dalam tindakan dan sikapnya ya, melukai ibu misalnya, ini misalnya, ya, maka yang demikian tidak lantas menggugurkan kewajiban seorang anak untuk ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, bagaimana dengan sikap ibu yang melarang? Nasehati. Ya, dinasehati. Ya, apalagi kalau misalnya ada nanti adik kita atau kakak kita yang wanita. Tetap yang menjadi wali adalah ayahnya. Walaupun sudah berpisah dengan ibu. Ya. Jadi, sikap ibu yang mungkin benci karena sakit hati ya, atau yang lainnya, dinasehati. Karena kita sebagai seorang anak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk birrul walidain, berbuat baik ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik kepada ayah ya, terlebih kepada ibu. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum orang yang berdoa di depan kuburan dengan mengangkat kedua tangan secara kasat mata zahir yang nampak dia meminta kepada orang yang ada di dalam kubur? Ya, syirik. Ya, meminta kepada ahlu kubur ya, tidak boleh. Apakah ada benar ada sholat jiwa dan sholat raga? Dikarenakan dunia ini berpasangan siang malam, pria wanita. Begitu juga sholat, jiwa, raga. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin, wallahu a'lam ya. Yang jelas sholat, ya sholat. Sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana aku menunaikan, menegakkan sholat tersebut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegakkan salat, itulah yang kita ikuti. Ya. Tidak ada salat raga, tidak ada salat jiwa. Ya. Salat tegakkan sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Apakah sholat gerhana adalah fardu kifayah? Sholat gerhana hukumnya sunnah mu'akkadah. Ya. Ada sebagian ulama yang mewajibkan bahkan. Ya. Sunnah mu'akkadah. Ya. Maka kita berupaya untuk bisa menunaikannya manakala kita melihat gerhana tersebut. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Selama kita melihat, maka tegakkan sunnah tersebut. Ya. Apa makna fardu kifayah itu? Kalau fardu kifayah seperti misalnya merawat jenazah. Ya. Apabila jenazah itu sudah ada yang merawat, ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, ya, dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, maka sebahagian kaum muslimin yang tidak ikut melaksanakan perawatan jenazah tersebut, ya, tidak ikut memandikan, tidak ikut mengkafani, tidak ikut menyolatkan, maka yang sebagian yang tidak ikut ini tidak berdosa. Karena sudah terpenuhi kewajiban itu oleh sebahagian kaum muslimin. Ini yang dikatakan fardu kifayah. Ya, jadi dengan terpenuhinya kewajiban oleh sebahagian kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang lain tidak terkena dosa. Ya, karena sudah ada yang menunaikan kewajiban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kita persiapan untuk menjelang sholat zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan ketaatan, di dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.